Oke. Mau ngetes nih suaranya anak-anak cermin nih. Boleh gak? Bantuin ku nyanyi boleh gak? Mungkin semua harus terjadi. Kesalahan yang telah ku perbuat jadi bila ku kan mati di sini. Mati dalam penantian yang tak bertepi dan terkubur penyesalan yang tak. Segitu dong. Ulang ya. Dan terkubur penyesalan yang tak. Udah segitu dong. Nggak ada tenaga lagi. Coba sekali lagi kau udah masa nih yang cowok-cowok juga jangan mau kalah yang perempuan suaranya, oke? Dan terkubur penyesalan yang tak. Ya lumayan lah ya. Jiwa ini telah lama memeluk hati ini, hati yang selalu terukir namamu, yang takkan mungkin hilang meski usang dimakan waktu. Jiwa ini telah mencari belahan dirinya yang telah lama pergi, pergi untuk menjauh sama dirimu yang takkan mungkin pernah coba berpikir untuk kembali. Mungkin semua harus terjadi, kesalahan yang telah ku perbuat jadi penyakit. Sini mati dalam penantian yang tak bertepi dan terkubur penyesalan yang tak. Alah lemes lagi. Sekali lagi gue mau semua bareng-bareng paling kencang ya. Dan terkubur penyesalan yang tak. Lihatlah luka ini, tetapku nanti demi keyakinan ini. Kau terlahir untukku, bawa hatiku kembali. Kita telah Boleh pinjam suaranya? Jika memang kau akan kembali bawa hatiku kembali. Semua tangannya boleh di atas. Gua gak mau ada yang diam ya, semua gerak ya. Untukmu jika memang untukmu. Thank you.